من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibni Ka'ab ibni Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, wa kana qa'ida Ka'ab radhiyallahu an, beliau adalah seorang yang menjadi penuntun Ka'ab bin Malik, bapaknya. Min bani Hina Amiyah, di antara putra beliau Ka'ab bin Malik ketika Ka'ab bin Malik telah buta, yang menjadi penuntunnya adalah Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Qala sami'tu Ka'ab ibn Malikin radhiyallahu anhu yuhadithu bihadithihi, aku mendengar Ka'ab bin Malik bercerita, menyampaikan kisah beliau, cerita beliau, hina takhallafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, ketika beliau tertinggal, tidak berangkat bersama Rasulullah ketika perang Tabuk. Di sini hadirin fillah rahiman rahimakumullah, sebelum saya lupa, kita dapatkan fawaid dari kisah ini yang panjang ini. Mungkin kita baca di 3 atau 4 majlis bisa jadi. Yang pertama, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, ketika beliau mengisahkan tentang perang Tabuk, beliau sebutkan fawaid dari kisah ini. Adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bab At-Taubah, kita baca sekarang, tidak mensyarah. Tapi bisa antum lihat nanti syarah beliau dalam bab berikutnya nanti, bab As-Sidq, ketika beliau sebutkan ayat yang terkait dengan masalah ini, beliau sebutkan kisah Ka'ab bin Malik dalam syarahnya, dan juga sebutkan faid terkait dengan kisah Ka'ab bin Malik. Fadhillah, di antara yang kita dapatkan dari faid para ulama kita adalah, dari sini dibolehkan seorang menceritakan ya sesuatu dari kejadian terluputnya dia dari satu amal saleh kepada putranya, atau mungkin kepada murid-muridnya, kepada orang-orang dekatnya, tapi bukan qasdu tafakhur, ya bukan untuk berbangga-bangga, ya bukan untuk ya merasa senang meninggalkan amal baik, tetapi sebaliknya, likas di tahdir, ia untuk memberikan peringatan, jangan sampai terjatuh seperti perbuatan dia. Di sini Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bercerita kepada putranya Abdullah bin Ka'ab, iya, cerita beliau tertinggal perang Tabuk. Tapi cerita ini untuk memberikan peringatan kepada putra beliau dan kita semua, jangan sampai kita semua terjatuh seperti apa yang beliau terjatuh, tergelincir padanya. Di antara yang nanti akan kita dapatkan, at-ta'akhur, adamul mubadarah ila khair. Iya, yaitu berlambat-lambat, tidak bersegera di dalam beramal baik. Ketika melihat Rasulullah SAW dan para sahabat sudah siap-siap berangkat berjihad, beliau masih santai, belum masih, ya belum bersiap-siap, ya sampai akhirnya ketika Rasul sudah berangkat, beliau tetap di rumah, belum sempat persiapan. Ketika Rasulullah sudah sampai, baru ada penyesalan. Ternyata menyesal tidak berangkat bersama Rasulullah, ternyata sedih. Yang ada di Madinah hanyalah orang-orang munafik atau orang-orang yang lemah atau orang-orang yang memang ada uzur. Ini sekali lagi dibolehkan kita cerita sesuatu yang pernah kita alami, satu kejadian Ya, untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, putra-putra kita, orang dekat kita. Kata beliau, qala Ka'ab, berkata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Aku tidak pernah absen, tertinggal dari peperangan yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali kecuali di perang Tabuk. Ini pun cerita kepada putra. Ya, untuk memberikan dorongan semangat. Ya, agar beramal soleh seperti bapaknya. Bukan dalam rangka membanggakan amal soleh yang pernah dia lakukan. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Hanya saja aku pernah absen di perang Badar. Peperangan pertama Rasulullah SAW. Walam yu'atib ahadan takhallaf anhu. Tapi Rasulullah SAW tidak mencerca orang yang absen di perang Badar. Kenapa? Innama kharaja Rasulullah SAW wal muslimun yuridun ira Quraisy. Karena perang Badar itu Rasulullah SAW dan kaum muslimin berniat hendak mencegat kafilah dagang Quraisy. Hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa bain aduihim ala ghairi mi'ad. Sampai akhirnya Allah pun pertemukan mereka, Rasulullah SAW dengan kaum muslimin, dengan para sahabat, dengan musuh, dengan pasukan Quraisy, tanpa ada perjanjian sebelumnya, tanpa ada rencana sebelumnya. Sehingga orang-orang yang tidak ikut perang Badar tidak dicerca. Qala wa laqad syahidtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Laylatul Aqabah hina tawafaqta wa saqna ala Islam. Tapi aku pernah ikut bersama Rasulullah SAW di malam Laylatul Aqabah, di Bai'atul Aqabah, ketika kami berjanji untuk masuk Islam membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badrin, dan aku tidak ingin kehadiranku di Bai'atul Aqabah ini ditukar dengan mengikuti perang Badar. Ya, beliau menganggap, menurut penilaian beliau radhiyallahu anhu, Bai'ah Aqabah adalah satu kejadian sangat besar. Kalau diberi pilihan, beliau lebih senang tetap di perang, diikut di Baitul Aqabah daripada menghadiri perang Badar tapi tidak hadir di Baitul Aqabah. Wa in kanat Badrun azkar fi nas minha. Ya, walaupun perang Badar itu lebih banyak disebut-sebut orang daripada kejadian kisah Bai'at Aqabah ketika para sahabat Ansar berbai'at kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam, untuk membela Rasul. Di sini ada faedah berikut yang disebutkan para ulama kita, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Tidak mengapa ketika kita terluput dari satu amal baik karena mungkin udzur, karena kealfaan kita, kita menghibur diri kita dengan satu amalan lain yang alhamdulillah Allah berikan taufik kita melakukannya. Misalnya tidak sempat belajar dengan siapa, misalnya Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala misal, tapi alhamdulillah misalnya kita bisa belajar dengan ulama yang lain yang kita bisa berguru dengannya, Syarabi atau yang lainnya. Di sini beliau cerita terluput dari perang Badar tapi boleh bersyukur ikut Bai'at Aqabah. Kalau kata beliau, fakana min khabari hina tahallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk. Kata Ka'ab bin Malik, dan kisahku, ceritaku ketika aku tertinggal absen di perang Tabuk, an nilam akun qattud aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Sungguh kata beliau, aku tidak pernah dalam kondisi yang paling kuat dan paling memiliki kemudahan dibandingkan ketika itu, ketika aku absen di perang Tabuk. Ini di antara sebab terbesar beliau mendapatkan keselamatan sehingga termaktub kisah beliau dalam surat At-Taubah, kejujuran beliau. Kejujuran beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau pun jujur kepada putranya. Sesungguhnya ketika perang Tabuk, kata beliau, aku dalam kondisi yang paling kuat. Di antara sekian kejadian peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kondisi beliau sedang kuat-kuatnya ketika perang Tabuk. Dan kondisi beliau sedang mudah-mudahnya dari sisi finansial, keadaan, harta juga kemudahan di perang Tabuk. Wallahi demi Allah, kata beliau, ma jama'tu qablaha rahilataini qab. Hatta jama'tuhuma fitilkal ghazwah. Sungguh kata beliau, di peperangan sebelumnya dilakukan Rasulullah SAW, aku tidak pernah bisa mengumpulkan dua kendaraan. Artinya, belum lapang rezeki beliau, finansial beliau. Tetapi ketika perang Tabuk, kata beliau, aku justru bisa ketika itu mengumpulkan, mendapatkan dua rahilatain. Qala wa lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kana tilkal ghazwah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah menginginkan satu peperangan kecuali beliau melakukan tauriyah. Kecuali di perang Tabuk. Ya, kalau ke peperangan yang lain, beliau bilang kepada sahabatnya, kita akan berangkat ke arah selatan, padahal melambung. Yang mau di beliau tuju utara, nanti melambung. Ini warra. Itu kita akan bergerak ke arah, misal ke arah timur, padahal sebetulnya yang dituju adalah selatan, nanti melambung. Itu maksud tauri. Kecuali perang Tabuk. Di perang Tabuk karena sedang para sahabat, iya, pernah kata para ulama kita, karena tempat yang jauh dan karena memang kondisi ketika itu sangat panas, iya, sehingga Rasulullah terus terang kepada sahabatnya, kita akan menuju Tabuk. Terus terang. Qala, kata beliau, faghaza Rasul sallallahu alaihi wasallam fi harin syadid, ini karena Rasulullah akan berperang di perang Tabuk dalam panas yang sangat terik. Wastaqbala safaran ba'idan wa faza, beliau akan menempuh perjalanan yang jauh. Wastaqbala adadan katsira, karena akan menghadapi musuh yang sangat banyak, Romawi. Peperangan pertama lawan Romawi di perang Tabuk ini karena panas, jauh, yang dihadapi banyak orang, sehingga terus terang kita akan berangkat ke Tabuk kepada para sahabatnya. Qala fajalla lil muslimina amrahum, maka Rasulullah pun terang-terangan menjelaskan rencananya kepada kaum muslimin. Kenapa? Liyata'ahhabu uhbata ghazwihim, agar mereka mempersiapkan persiapan perang mereka. Fakhbarahum biwajhihim alladhi yurid, beliau mengabarkan arah mana kita akan berangkat yang beliau inginkan. Qala wal muslimuna ma rasulillah sallam kathirun wala yajma'uhum kitabu hafidhin yurid bidhalika diwan. Kaum muslimin berangkat, berang Tabuk bersama Rasulullah banyak. Tidak bisa terkumpul oleh kitabnya seorang hafidh, catatan dia, karena saking banyak para sahabat yang ikut di perang Tabuk. Qala Ka'ab, kata Ka'ab bin Malik, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba ila wan anna dhalika sa'akhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah Ta'ala. Kata beliau, sedikit sekali seorang yang ingin absen. Iya, kenapa? Karena pasti dia mengira, walaupun dia bisa bersembunyi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi itu selama belum turun wahyu. Mungkin ya, beberapa lama akan bisa sembunyi, bisa akan tidak ketahuan, tapi lama-kelamaan akan turun wahyu yang menyatakan pulan tidak ikut perang. Dari Allah Subhanahu wa taala wahyu. Dan benar Rasul sallallahu ketika sampai Tabuk ngabsen. Mana Ka'ab, mana pulan, mana pulan. Qala wa ghazara Rasul sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah hina tabat ismar dhilal. Ya, Rasulullah SAW ketika itu berang dalam keadaan buah-buahan ya sudah mau panen. Sudah jauh apa namanya, menempuh jalan yang jauh, panas sangat terik, yang menghadapi banyak orang di kampung, di negerinya sedang dalam keadaan panen siap untuk buah-buahan siap dipanen. Sehingga para orang munafikin semakin berat untuk meninggalkan Madinah ketika itu. Qala fa ana ilaihi as'ar. Kata Ka'ab bin Malik dengan kejujuran beliau menyatakan, dan aku ketika itu lebih condong kepadanya. Pakaja haza Rasulullah SAW muslimuna ma'ah. Para Rasulullah dan para muslimin bersiap-siap berangkat ke Tabuk. Wa tafiqtu agdu likaya tajahaz ma'ah fa'arji'u walam akti syaiya. Maka aku pun punya keinginan untuk ikut bersiap-siap. Iya, aku pulang ke rumah untuk siap-siap. Tetapi ternyata sampai rumah tidak menyelesaikan apapun, tidak siap-siap apapun. Wa aqulu fi nafsi, aku katakan dalam diri aku sendiri, kata serangan beliau, kejujuran beliau, ana qadiru ala dzalik, idza aradtu, aku mampu untuk melakukannya. Kalau mau aku mau berangkat, aku bisa. Tetapi walam aqdi min jihadi syai'a, aku tidak bersiap-siap sedikit pun ketika itu. Qala wa aku kata beliau rahimahullahu taala, falam yazal yatamada bi hatta istamarra an-nas ajid. Iya, terus aku menunda-nunda, nunda-nunda persiapannya. Sampai orang-orang benar-benar siap-siap berangkat, fa'asbar Rasulullah ghadiyan wa muslimun nama, Rasul dan para sahabat yang berangkat, walam aqdi min jihadi syai'a. Aku dalam keadaan belum mempersiapkan sesuatu pun. Tsumma ghadatu fa raja'tu fa lam aqdi syai'an. Ya, di pagi hari aku pulang ke rumah lagi. Ya, mau siap-siap, ternyata aku pun tidak melakukan apapun. Qala kata beliau, falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaraqa al-ghazwu. Iya, sampai terus-menerus aku menunda-nunda sampai orang-orang sudah berangkat, bersegera berangkat, mereka sudah siap bertemu dengan pasukan musuh, tetap beliau masih dalam keadaan demikian. Fahamam tuan artahila fadrikahum, aku punya keinginan untuk nyusul, menyusul mereka ke Tabuk. Faya laitani fa'altu, aduhai kalau seandainya itu aku lakukan, menyusul mereka. Thumma lam yuqaddar dzalik li, iya, tidak ditakdirkan kepadaku untuk melakukan demikian, menyusul mereka. Sampai sini kita baca. Subhanallahi rahimun rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang saya sampaikan terkait dengan ini. Yang pertama adalah ucapan Syekh Mutsaimin rahimahullah. Kata Syekh Mutsaimin rahimahullah taala, seorang hamba seyogianya jangan nunda-nunda amal. Hendaknya dia ketika memiliki kesempatan segera untuk beramal. Ini pelajaran dari sahabat yang mulia, iya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau rahimahullah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anal insan idza lam yubadir bil amal shalih fa innahu hariyun an yuhrama. Iya, seorang itu kalau tidak segera melakukan amalan ketika punya kesempatan, dia tunda-tunda, tidak segera melakukannya, maka sangat mungkin dia akan terhalang untuk mengamalkan amal tersebut. Ketika punya kesempatan segera. Iya, igtanim khamsan qabla khamsin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang yang 5 lainnya. Ya, masa muda manfaatkan sebelum masa tua. Masa sehat manfaatkan sebelum masa sakit. Masa hidup manfaatkan sebelum masa meninggal kita. Qulillahi rahimun rahimakumullah, ya, masa lapang kita manfaatkan sebelum masa kesibukan kita. Kita ingat satu hadis atau dua hadis. Iya, secara makna ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, Rasulullah kepada para sahabat, kata para Rasulullah, siapa yang puasa sekarang? Kata Abu Bakar, saya. Siapa yang tadi jenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya. Siapa yang tadi memberi makan orang miskin? Kata sahabat Abu Bakar, saya. Siapa yang tadi nyolatkan jenazah? Ya, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah amal-amal tersebut dilakukan satu hamba di satu hari kecuali dia akan masuk surga. Yang juga sama di antara keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah masyhur yang sering kita baca hadisnya dalam di bulan Ramadan ini. Iya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang pintu-pintu surga. Ada orang-orang yang dipanggil di surga nanti ada yang dari pintu Rayyan, ada dari pintu salat, ada dari pintu sedekah, iya, dari pintu jihad. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah ada seorang yang dipanggil di surga nanti dari 8 pintu yang ada semua dipanggil? Iya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya. Wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar termasuk orang tersebut. Maksudnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, inilah qudwah kita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Al-mubadarah ilal amal. Iya. Dan jangan kita memilah-milah amal. Selama ada kesempatan mengamalkan apapun macam amalan tersebut kita lakukan. Iya, ada amalan jihad, ada amalan puasa, ada amalan apa namanya menyembuhkan orang sakit. Demikianlah amalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang dengan yang beliau mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Iya. Yang pertama, segera beramal ketika punya kesempatan sebelum kita menyesal. Yang kedua, jangan memilah-milah. Ah, saya mah sudah sedekah, saya enggak perlu lagi yang lain. Enggak. Ah, saya mah sudah jenguk orang sakit, tidak lagi saya perlu menyawatkan. Semuanya lakukan. Selagi kita bisa melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlan barakallahu.